Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dih. Masih menjelaskan tentang al-jumlah al-maf'uliyah, jumlah-jumlah maf'uliyah. Telah disebutkan sebelumnya jumlah maf'uliyah terjadi di empat tempat. Yang pertama, antaqa'a mahkiyatan bil-qawl, jumlah yang dihikayatkan dengan qawl. Kemudian antaqa taliyatan lil maf'ulil awal fi babi dhanna, jumlah yang dia datang sebagai maf'ul yang pertama pada bab dhanna, ataupun jumlah yang datang setelah maf'ul yang pertama dari bab dhanna. Dan yang ketiga, jumlah yang datang setelah maf'ul yang kedua dari bab a'lama. Dan yang keempat, antaqa mu'allaqan anha al-amil, itu yang belum kita selesaikan. Harus satu, baru kita ambil satu. Yang keempat, dari jumlah yang dia maf'uliyah, jumlah maf'uliyah pada mahalnya nasab adalah antaqa mu'allaqan anha al-amil, jumlah yang amil padanya, amil pada jumlah tersebut, dita'lik, tidak diamalkan. Telah kita sebutkan makna ta'lik, yaitu ibtalul amali lafzan wa ibqa'uhu mahalla, membatalkan amalannya amil secara lafaz dan menetapkannya secara mahal, menetapkan amalannya amil secara mahal, dikarenakan datangnya malahu sadru al-kalam, kalimat yang dia memiliki hak di awal kalam. Seperti ada tulis ifham makna fiya lamul ibtida, karena adawat ini menjadikan apa yang sebelumnya tidak bisa beramal kepada yang setelahnya. Telah disebutkan juga bahwasanya sama saja apakah amilnya pada bab alima ataupun pada selain bab alima. Yang pertama yaitu amil yang mu'allak pada bab a'lama sudah kita ambil penjelasannya, yakni contohnya lina alama ayyul hizbain ahsa. Nah, sekarang masuk yang kedua, ta'lik pada selain bab alima. Wasan yang kedua, ditakliknya amil pada selain bab alima, yaitu fal yanzur ayyuha azka tu'ama, hendaknya dia melihat ayyuha azka tu'ama, mana yang lebih suci dari makanan. Ayyuha i'rabnya mubtada wa mudhafun ilaih, wa azka khabaruh, dan azka khabarnya, tu'aman tamyiz, wa jumlatul mubtada'i wa khabarihi fi mawdi'i nasbin, jumlah mubtada dan khabar pada mahalnya nasab. Sada masada maf'uli yandur, menduduki posisi maf'ulnya yandur. Al-muqayyad bil-jar, yang mana maf'ulnya yandur itu diikat dengan huruf jar. Ya, diikat dengan huruf jar. Ya, ini bahwasanya jumlah tersebut menempati tempatnya al-jaru wal-majrur. Ya, jumlah tersebut, jumlah ismiyah mubtada'ul khabar, menempati tempatnya al-jaru wal-majrur. Oleh karenanya makna huruf jarnya tetap ada di situ. Qala al-musannif al-Mughni, berkata Ibn Hisham dalam kitab al-Mughni, li'annahu yuqal, karena dikatakan pada nazara nazartu fih. Ya, nazartu fih, saya memperhatikannya. Walakinnahu huna ulliq, hanya saja di sini nazara dita'liq fil istifham, dengan istifham yaitu ayyu, anil wusuli fil lafzi ila al maf'ul, untuk bisa sampai secara lafaz kepada maf'ul dita'liq oleh ayyu. Wa huwa min haitsul ma'na talibun lah, dan dia yandur, yaitu fi'il tadi, dari sisi makna talibun lah, dari sisi makna dia menuntut, mengejar maf'ul. Ala makna dzalikal harf, tapi maf'ul yang disertakan bersamanya makna huruf jar itu, yaitu fi. Ya. Wa za'ama Ibnu 'Asfur annahu la yu'allaq fi'lun ghairu 'alima wa dhanna. Sedangkan Ibnu 'Asfur menyangka bahwasanya tidak boleh dita'liq fi'il selain 'alima dan dhanna. Hatta yatadhammana ma'nahuma, sehingga dia mengandungi makna 'alima dan dhanna, baru bisa dita'liq gitu. Jadi kata Ibnu 'Asfur, tidak boleh ditalik dari fi'il kecuali alima dan dhanna, kecuali kalau dikandungi bersamanya ataupun disertakan bersamanya makna alima dan dhanna, baru dia bisa ditalik. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fatakunu hadhil jumlah, maka jadilah jumlah ini, jumlah mubtada wa khabar, ayyuha azka du'ama, sadatan masadda maf'ulain, menduduki posisi dua maf'ulnya, yandur, karena yandur dibawa kepada makna dhanna. Intaha. Ya, selesai. Siapa ini? Wa nadharu al-fikru fi halil mandhur fi, yang dimaksud dengan nadhar adalah memikirkan keadaan al-mandhur fi, sesuatu yang diperhatikan itu. Sesuatu yang diperhatikan, memikirkan sesuatu yang mambur, dilihat. Ya. Direnungi, renungan. Fal yanzur. Biasa kalau kepada sesuatu yang mahsus dengan ila, ya. Ya kadang dengan ila, kadang dengan fi. Afala yanzuruna ila. Ini dengan ila. Nah itu yang kedua. Ya ini dita'liknya amil pada selain bab alima dan dhanna. Adapun kalau pendapatnya Ibnu Ashur, berarti semuanya bab alima dan dhanna. Ya ini ta'lik hanya pada bab alima dan dhanna, ataupun fil-fil yang lain selama dia mengandungi makna alima dan dhanna. Kemudian warrabi'atu, yang keempat. Ini ma'tuf mana? Warrabi'atu. Hah? Mana ihdaha? Oh, jauh ya. Lihat matan ya, biar enggak repot, lihat matan. Jangan ke syarah. Warrabi'atu. Yang keempat. Ini masih membahas tentang apa? Jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Disebutkan ada berapa? Ada 7. Yang pertama disebutkan al-waqi'atu khabara, jumlah yang jatuh sebagai khabar. Iya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, jumlah yang jatuh sebagai hal dan sebagai maf'ul bih. Nah, sekarang masuk ke yang keempat. Dari jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Warabi'atu, kita baca dulu matanya. Warabi'atu al-mudhafu ilaiha wa mahalluha al-jar nahu hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum yaumahum barizun. Yang keempat adalah al-mudhafu ilaiha, yang didhafahkan kepada jumlah. Wa mahalluha al-jar, dan mahal jumlahnya adalah jar. Contoh hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, sidquhum, kejujuran mereka. Contoh yang lain, yaumahum barizun. Kalau tadi yang di atas atau ayat sebelumnya, yaumain fa'u shadiqin, diidhafahkannya mudhaf kepada jumlah fi'liyah. Kalau yang kedua, diidhafahkannya mudhaf kepada jumlah ismiyah. Ya, kita lihat dulu syarahnya. Warabi'atu minal jumal allati laha mahallun minal i'rab al-jumlatul mudhafu ilaiha. Yang keempat dari jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab adalah jumlah al-mudhafu ilaiha, yang isim itu didhafahkan kepadanya. Wa mahalluha al-jar, dan mahal jumlahnya adalah jar. Fi'liyatan kanat au ismiyatan, apakah jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Fal-ula, maka yang pertama contohnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, hadha yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum. Hadha yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum. Di sana ada dua qira'ah, ada yawma, dan ada beberapa sisi i'rab, dan juga ada sedikit khilaf di antara orang Basran Kufah. Itu dijelaskan oleh Ibn Hisham dalam Syudzur Dzahab tentang ayat ini i'rabnya. Hadha yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum. Kira'ah lain dengan fathah yauma, yaitu kira'ahnya nafi'ah. Itu ada pembahasannya. Dirinci oleh Ibn Hisham di, ataupun dirinci oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam catatan kaki Syudzur Dzahab. Fajumlatu yanfa'u shadiqin sidquhum fi mahalli jarin bi idafati yawm ilaiha. Maka jumlah yaumu yanfa'u shadiqin sidquhum pada mahalnya jar dengan diidhafahkannya yaum kepadanya. Wasaniyah yang kedua. Nahu qouli ta'ala yaumahum barizun, di hari yang mereka semua barizun, tampak. Fajumlah hum barizun minal mubtada wal khabar fi mahalli jarin bi idafati yaum ilaiha. Maka jumlah hum barizun dari mubtada dan khabar pada mahalnya jar dengan idafahnya yaum kepadanya. Dan yaum di sini pada yaum yaumahum barizun, i'rabnya bisa di'rab sebagai yaum di situ sebagai badal atau atufayan dari yaumat talaq, yaumahum barizun. Apa sebelumnya? Hah? Yaumat talaq. Ada yang ingat enggak? Yaumahum barizun selanya. Jadi yaumahum barizun i'rab bisa sebagai badal atau atufayan. Yang mana yaumat talaqnya di situ sebagai maf'ul dari yang sebelumnya. Liyundhira yaumat talaq. Ya. Yaumat talaq maf'ul bih, kemudian yaumahum barizun sebagai badal atau fayan atau atafayan dari yaumat talaq. Ya. Yang kedua boleh juga yaumahum barizun dira sebagai dzaraf bagi yakhfa. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Yaumahum barizun, tidak tersamarkan atas Allah dari mereka sedikit pun, yaitu di hari mereka semua barizun dimunculkan. Yang ketiga, dia sebagai dzaraf dari talak, masdar dia. Yaumat talak yaumahum barizun. Jadi yaumat talak yaumahum barizun, yauma hari pertemuan mereka manusia adalah yaumahum barizun, di hari mereka semuanya barizun. Muncul dari kiamat. Ya, saya ulangi yang kedua, yaitu yaumahum barizun, jumlah hum barizun dari mubtada dan khabar pada mahalnya jar dengan idhafahnya yaum kepadanya. Wa dalil 'ala anna yauma fihi ma mudhafun 'adamu tanwinih. Dalil yang menunjukkan bahwasanya yaum pada dua contoh ini adalah mudhaf adalah 'adamu tanwinih. Tidak ada tanwin pada yaum. Itu menunjukkan dia mudhaf. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Yauma hum barizun tanpa tanwin. Adapun pada contoh ayat yang sebelumnya tadi, hadza yaumu, ada yauma mabni dia. Itu ada pembahasannya dirinci oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam kitab syarah Syudzurdzab Ibn Hisham. Kemudian wa kullu jumlatin waqa'at ba'da iz aw idza aw haitsu aw lamma al-wujudiyyati 'inda man qala bismiyatiha aw baina ma aw baina fa hiya fi mawdi khafdin bi idafatihinna ilayhinna. Dan semua jumlah yang jatuh setelah iz atau idza atau setelah haitsu atau setelah lamma al-wujudiyyah, lamma al-wujudiyyah allati dalla ala wujudi syai li wujudi ghairi, yang menunjukkan adanya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Inda man qala bismiyatiha, menurut mereka yang berpendapat bahwasanya lamma adalah isim. Ada khilaf, adapun Ibn Hisham dalam Qabtrun Nada berpendapat lamma di situ huruf. Ada khilaf sebagaimana mengatakan isim. Adapun mereka yang mengatakan lamma isim, maka jumlah setelahnya pada mahalnya jar mudhaf ilaih. Atau setelah bainama atau setelah baina fahiya fi mawdi khafdin, maka jumlah tersebut pada mahalnya khafd bi idhafatihinna ilaiha, karena didhafahkannya lafaz-lafaz tadi kepada jumlah tersebut. Kita lihat di sini penjelasannya dari Al-Azhari rahimahullah. Wa kadza kullu jumlatin waqa'at ba'da id ad-dalati 'ala al-madhi. Demikian pula semua jumlah yang jatuh setelah id yang menunjukkan kepada al-madhi, waktu yang lampau. Au idza adallati 'alal mustaqbal, ataupun idza yang menunjukkan pada waktu yang akan datang. Au haitsu adallati 'alal makan, ataupun setelah haitsu yang menunjukkan kepada tempat. Sama juga haitsu lazim diidhafahkan kepada jumlah. Kalau dia diidhafahkan kepada mufrad itu syadz, sifatnya jarang, jarang ditemukan. Seperti ucapan penyair, amma tara haitsu suhailin tali'an najman yudhi'u kasyihabi lami'a. Di sini haitsu diidhafahkan kepada mufrad, jarang itu. Aw lamma al-wujudiyah, atau lamma al-wujudiyah. Lamma al-wujudiyah ad-dalati ala wujudi syai' li wujudi ghairih, yang dia menunjukkan adanya sesuatu karena sebab sesuatu yang lain. Ya, lamma ja'ani Muhammadun, misalkan akramtuhu, ketika Muhammad datang kepadaku maka aku muliakan dia. Wujudi al-ikram li wujudi maji'i Muhammad. Dan di sana lamma itu ada tiga macam lamma. Lamma yang dua lamma disepakati kehurufannya, yaitu lam, ya, lamma bermakna lam, ya, lamma bermakna lam, dan lamma bermakna illa. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, bermakna illa di sini. Ini huruf disepakati dua lamma ini. Lamma yang pertama lamma bermakna lam, ya, bermakna lam yang dibahas dalam jawazim itu. Yang kedua lamma bermakna illa, seperti dalam ayat tadi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Yang ketiga ini yang diperselisihkan, yaitu lamma al-wujudiyah. Sebagian mengatakan huruf seperti Ibn Hisham dalam Qutun Nada, dan yang lain mengatakan isim bermakna hin. Lamma al-wujudiyah ad-dalati 'ala wujudi syai' li wujudi ghairih 'inda man qala bismiyatiha, di sisi mereka yang berpendapat isimnya lamma, keisiman lamma. Ada waktu nada Ibn Hisham berpendapat lamma huruf, dan beliau menyebutkan hujahnya dan bantahan atas yang berpendapat lamma sebagai isim. Seperti falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mauti illa dabatul ardi ta'kul min sa'atah, itu dalilnya Ibn Hisham. Yang dia berpendapat lamma adalah apa? Huruf. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum, dari sisi mana hujahnya bahwasanya lamma di situ bukan isim tapi huruf, dari sisi bahwasanya mereka yang mengatakan lamma itu adalah isim, mereka mengatakan bahwasanya lamma mudhaf, dan yang setelahnya kalau kita jadikan qadayna sebagai amilnya lamma, ya karena kalau dia dzarf kan ada amilnya kan, kalau dianggap bahwasanya amilnya lamma adalah qadayna, itu tidak bisa, tidak mungkin. Karena mereka yang mengatakan bahwasanya lamma itu adalah isim, mengatakan bahwasanya setelahnya mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih tidak bisa beramal pada mudhaf. Nah itu. Kemudian kalau bagaimana kalau dianggap amilnya lamma pada mahalnya nasab, itu adalah dallahum. Itu juga terbantahkan lagi. Karena sebelum dallahum ada ma. Ma ini menjadikan apa istilahnya tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Sehingga kata Ibn Hisham tetaplah bahwasanya lamma adalah huruf. Gitu. Siapa yang berpendapat lamma itu isim? Di antaranya Abu Bakar ibnu Sarraj. Abu Bakar ibnu Sarraj. Watabi'ahu Abu Ali al-Farisi. Diikuti pendapat ini oleh Abu Ali al-Farisi. Watabi'ahuma Abu al-Fatih ibnu Jinni. Juga diikuti oleh Abu al-Fatih ibnu Jinni. Watabi'ahum jama'atun. Dan diikuti pula oleh sekelompok ahli nahu. Za'amu annaha dhorfun bima'na hin. Mereka menyangka bahwasanya lamma adalah dhorf dengan makna hin. Waqala Ibn Malik, adapun Ibn Malik berpendapat dhorfun di makna idh. Dia dhorf tapi maknanya bukan hin tapi idh. Idh, ketika, ya dekat ya, hin dengan idh. Wastahsanahu al-musannif al-mughni, dan Ibn Hisham di kitab al-mughni menganggap bagus. Ya, ucapannya siapa? Ibn Malik ya, dalam al-mughni. Ya, kadang Ibn Hisham juga berbeda-beda pendapatnya, berganti-ganti. Dalam kitab ini beliau berpendapat itu, dalam kitab yang lain berbeda. Ya, sisi kebagusannya itu dari dua perkara. Yaitu yang pertama, bahwasanya idzitum lazimi dhafah kepada jumlah madhi. Ya, jumlah madhi, iya kan? Idz ja'al mursalun, idz arsalna ilaihim tsnaini. Iya kan? Idz kan senantiasa dibafahkan kepada apa? Jumlah fi'liyah, yang fi'liyah fi'il apa? Madhi. Demikian pula lamma. Hama. Ya. Lamma ja'ani Muhammadun akramtuhu misalkan. Kemudian juga maknanya madhi berbeda dengan hin. Ya. Hin kita telah sebutkan tadi terkadang dibafahkan kepada apa? Mufrad ya. Dan juga tidak mesti kepada fi'il madhi. Apalagi hin terkadang didhafahkan kepada mufrad. Dan hin maknanya zaman secara mutlak. Ya, kemudian au bainama, au baina, atau juga bainama dan baina. Bi ziyadatil mim, dengan tambahan mim. Baina, bainama. Fil ula. Ya. Biziyadatil mim fil ula, dengan tambahan mim pada yang pertama itu bainama. Berarti maksud beliau Al-Azhari sama gitu. Bainama dengan baina, hanya saja pada bainama ada tambahan apa? Ma. Bahwasanya baina adalah asli dari bainama. Beliau menganggap di sini bahwasanya mimnya tambahan. Al-Azhari menganggap bahwasanya mimnya tambahan. Tapi yang lain mengatakan bahwasanya masing-masingnya adalah asal. Bainama bukan dari baina. Bainama yang sendiri, baina sendiri. Wa hadziya fi tsaniyah, dan dengan membuang mimnya pada yang kedua. Tadi ada khilaf. Fa hiya ay al-jumla al-waqi'atu ba'da hadhihi al-madhkurat fi mawdi' khafdin bi idafatihinna ay idafati hadhihi al-madhkurati ilayhinna. Maka dia, yakni jumlah yang jatuh setelah adawat yang disebutkan ini, iz, iza, haitsu, lamma, inda man qala bismiyatiha, bainama dan baina, fi mawdi khafdin, pada mahalnya khafd, bi idhafatihinna, yakni dengan idhafahkannya itu semua, yakni idhafati hadhil madhkurat ilaiha, idhafahkannya adawat yang disebutkan ini pada jumlah tersebut. Misalu iz, contoh iz, qawluhu ta'ala, wazkuru iz antum qalilun, wa iz kuntum qalilan. Ya, fatubafu lil jumlataini kama masalna. Maka keduanya iz, dalam dua contoh ayat ini didhafahkan kepada jumlah, sebagaimana yang kami telah contohkan. InsyaAllah nanti kita sebutkan i'rabnya. Ya sudah, habis waktunya insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.